Ku ada tapi seperti tak ada saat kau tak ada di sisiku. Karena kamulah gemintang yang hinggapi setiap malam kau terangi gelapku. Apa aku tanpa kamu tak ada tujuan? Sebab hanya kamu pelita hatiku. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Kuseberangi samudranya untuk bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku takkan melebihi cintaku kepadamu. Dua hati menjadi satu, melintasi semua batasan. Kau biarkan waktu yang menempa kemurnian antara kita. Apabila cinta kita, apa aku tanpa kamu tak ada tujuan? Sebab hanya kamu pelita hatiku. Cintaku kan selalu padamu. Seberangi samudranya untuk bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku takkan melebihi cintaku kepadamu. Menjadi dirimu cukup itu bahagiaku. Biarkan cinta kita yang bicara menyatakan pada bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku takkan melebihi cintaku kepadamu. Cintaku kepadamu. Tapi seperti tak ada saat kau tak ada di sisiku.